السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا ولولا كنا لو لا هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa dan pendengar Roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abu Zuhri bahwa kita sudah masuk ke Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama di jilid yang kedua. Dan sudah kita ulang dua kali Al-Hiwar. Dan alhamdulillah sudah kita pahami, sudah kita jelaskan maknanya, sudah kita jelaskan pembahasan daripada Ad-Darsul Awal secara global. Dan sekarang kiranya kita masuk ke latihan-latihan. Tiba saatnya sekarang masuk ke latihan-latihan. Karena latihan pertama dan kedua terkait dengan al-hiwar, terkait dengan dialognya. Harapannya al-ikhwa al-akhwat sekalian bisa mengerjakannya masing-masing. Semua jawaban ada di dialog. Sekarang kita masuk ke at-tamrin al-thalith, latihan ketiga. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian untuk masuk ke at-tamrin ats-tsalits safha sab'ah, halaman 7. Sekali lagi bagi siapa saja yang baru bergabung, kita di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha karya Fi Abdul Rahim, Syekh Fi Abdul Rahim, Allah yahfadhu. Dan kita masuk ke Darsul Awal dari jilid yang kedua, At-Tamrin Al-Thalith, latihan ketiga, Safha Sab'ah, halaman 7. Alhamdulillah malam ini kita ditemani beberapa ikhwah. Kaifa halukum ya ikhwah? Bukhairah? Siap? Mustaidun di dars? Siap belajar? Baik. Perintahnya di sini, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Di sini kita dikenalkan dengan salah satu kalimah, salah satu kata yang berfungsi sebagai taukid, sebagai taukid, dan dia masuk ke dalam huruf taukid, yakni menegaskan, sebagai harfu taukid, sebagai huruf yang menegaskan, yakni kata inna. Jadi inna sering digunakan dalam bahasa Arab dan digunakan orang-orang yang berbicara bahasa Arab dalam kalimat sehari-hari. Dan khususnya di perkara-perkara yang perlu untuk ditegaskan, maka terkadang digunakan kalimat ini. Ini banyak banyak kata-kata yang berfungsi sebagai penegas, di antaranya ini inna. Nah, terkadang kita menggunakan al-qasam, sumpah, dan wallahi misalnya, demi Allah. Dan juga terkadang dengan pengulangan kata yang sama dua kali. Pengulangan kata yang sama dua kali. Terkadang juga dengan lam, huruf-huruf lam, dan beberapa kata lainnya yang menunjukkan taukid. Di sini inna. Kemudian inna bisa diidhafahkan, yakni bisa di disambung dengan dhamir dan juga bisa disambung dengan isim. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya di sini. Kita gabung inna dengan ad-dhamair, dengan kata-kata ganti. Di sini lengkap kita temukan kecuali yang musanna saja. Ada huwa mufrad, kemudian hum jama', ada hiya hunna untuk muannas, kemudian al-mukhatab anta antum, baik yang mufrad maupun jama', ini muzakkar, kemudian yang muannas anti antunna, kemudian al-mutakallim ana nahnu. Sudah kita pernah jelaskan bahwa dhamair, kata-kata ganti itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada yang disebut dengan al-ghaib. Al-ghaib yakni kata ganti orang ketiga dan bisa diperuntukkan untuk mufrad maupun musanna maupun jamak. Hanya saja untuk musanna, untuk yang menunjukkan angka dua atau jumlah dua, belum kita pelajari. Di sini huwa mufrad, kemudian jamak hum. Ini untuk muzakkar. Kemudian untuk mu'annas, al-ghaib untuk al-mu'annas, hiya, mufradnya hiya, jamaknya hunna. Kemudian juga al-mukhatab. Yang kedua al-mukhatab. Nah, tadi al-ghaib, kata ganti orang ketiga, sekarang al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Ada yang untuk muzakkar maupun mu'annath, ada yang mufrad maupun jama'. Nah, sekali lagi untuk al-musanna belum dipelajari. Di sini kita lewatkan al-musanna, nanti akan dibahas di bab-bab setelahnya. Kemudian ada inna, ada anta, ada antum, ada anti, antunna. Ini al-mukhatab, baik mufrad maupun jama', baik muzakkar maupun mu'annas. Dan terakhir kata ganti yang ketiga al-mutakallim, disebut al-mutakallim. Di sini al-mutakallim yakni kata ganti orang pertama. Ada ini kedua-duanya bisa untuk muzakkar maupun mu'annas. Mufrad muzakkar dan mufrad mu'annas menggunakan ana, jama' muzakkar maupun jama' mu'annas menggunakan nahnu. Kita baca sama-sama ikhwan. Siap? Yang pertama inna huwa. Ya Allah. Siap? Insyaallah. Istami' thumma karir. Inna huwa. Inna huwa. Innahu. Innahu. Innahum. Innahum. Menjadi innahum. Innahum. Dan begitu seterusnya. Iqra anta ya Syekh Sabirin, tafadhal. Abu Asma. Lanjutannya tadi. Lanjutkan. Inna plus hiya jadi innaha. Nah. Inna plus huna sama dengan innahunna. Innahunna. Innahunna. Nunnya pendek. Innahunna. Innahunna. Inna plus anta sama dengan innaka. Nah. Inna plus antum sama dengan innakum. Nah. Inna plus anti sama dengan innaki. Nah. Inna plus antuna sama dengan innakunna. Nah. Inna plus ana sama dengan innani, inni. Nah, ada dua bentuk. Ada dua bentuk, Ustaz. Ada yang pertama innani dengan tiga nun. Iya. Innani ada berapa nun di situ? Dua nun. Tiga nun. Tiga. Nun musyaddadah itu dihitung dua. Nun yang bertasdid dihitung berapa? Dua. Dua. Jadi tambah satu berapa jadinya? Tiga, Ustaz. Tiga. Atau nonnya dua saja. Inni. Nah. Alhamdulillah ada dua pilihan. Lanjut. Inna plus nahnu sama dengan innana, inna. Nah, ini juga ada dua bentuk, bisa tiga non, bisa juga dua Nun. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Ikra' maratan tsaniyah ya Abu Abdullah. Bismillah. Samitu. Inna huwa innahu. Naam. Inna hum innahum. Innahum pendek naam. Innahum. Naam. Inna hiya innahu innaha. Naam. Inna hunna innahunna. Inna anta innaka. Naam. Inna antum innakum. Naam. Inna anti innaki. Inna antunna innakunna. Naam. Inna ana innani au inni. Naam. Inna nahnu innana au inna. Inna. Naam, jamil, ahsant. Jazakum Allahu khairan. Naam. Kita masuk ke tamrin ar-rabi. Perintahnya di sini adkhil inna. Fahimtum at-tamrin ats-tsalits? Paham latihan ketiga tadi, ikhwan? Nah, tidak ada yang perlu jawab di latihan ketiga. Antum hanya diminta untuk ta'ammal, memperhatikan saja. Sudah paham insyaallah ya ketika menyambungnya? Ini mutlak dihafal ini. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Adkhil inna, kita berikan kepada ikhwan di rumah. Hanya saja perlu dipahami dulu perintahnya di sini. Adkhil inna, masukkan inna alal jumalil atiyah, ke kalimat-kalimat berikut. Ada asyaratu as'ilah, ada 10 soal di sini. Tidak mengapa saya beri contoh satu. Rakam wahid atau awalan, huwa tajirun. Di sini kita diminta masukkan inna. Yani inna ditempel ke huwa. Inna ditempel ke huwa sehingga menjadi innahu tajirun. Innahu tajirun, seperti itu. Dan seterusnya demikian. Nah. Naftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Jazakallahu khair pendengar dan pemirsa Radio TV. Langsung kita berikan kesempatan bagi Anda di mana saja berada, silakan di line telepon 021 823 6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid kedua, bisa dibuka di halaman 7, pembahasan tentang inna. Ya, pembahasan tentang inna secara khusus bertemu dengan domir atau kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf sepertinya terputus. Kami berikan kesempatan kembali baik pendengar ikhwan, pemirsa Roja TV, baik ikhwan maupun akhwat di 021 823 6543, dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua, pembahasan inna. Dan silakan dibuka di halaman 7, latihan yang keempat ya, latihan yang keempat. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu, dengan siapa di mana? Ummu Khadijah, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Ustaz. Ahlan, Ummu Khadijah. Ummu Khadijah, Masya Allah. Pekan kemarin Ummu Khadijah sudah menelepon, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, bisa masuk, alhamdulillah. Siap, Ummu Khadijah? Ya Allah, Ustaz. Lanjutkan, Thanian, nomor 2. Isnan ya, atau Thanian? Isnan, ana talibun. Nah. Inni talibun. Inni, agak panjang nunnya, inni. Iya, ini talibun. Ustaz, kalau kita nanti ngomong gitu juga, Ustaz, ngomong sehari-hari gitu, Ustaz. Iya, memang ini sering digunakan. Sering digunakan. Nah. Seperti panjang pendek gitu juga, Ustaz. Panjang pendek ya, mutlak. Hanya saya memang di sini tidak ada panjang lebih dari 2. Tidak ada panjang lebih dari 2 di sini, tapi panjang pendek tetap. Nah, nanti salah panjang pendek dalam bahasa Arab menimbulkan nanti perbedaan makna yang jauh. Iya, iya, Ustaz. Nah. Tasalih, hum minal yabani. Innahum minal yabani. Nah, innahum minal yabani. Terjemahkan dulu yang nomor 2, gimana? Nomor 2, saya siswa. Nah. Yang nomor 3-nya, mereka dari Jepang. Ketika masuk inna gimana? Inni talibun. So, sesungguhnya saya siswa. Iya, begitu dia. Itu dia, sahih. Oh, iya. Nomor tiga, bagaimana? Sesungguhnya mereka dari Jepang. Iya, seperti itu, sahih. Teruskan. Rabian. Antum abkiya'u. Kalian, ya gitu Ustaz, diterjemahkan. Terjemahkan dulu, silakan. Kalian pintar. Naam. Innakum azkiya'u. Sesungguhnya kalian pintar. Iya. Al-Khamis. Iya mutazawwijatun. Dia mutazawwijatun. Apa ya Ustaz? Mutazawwijatun sudah menikah. Gimana Ustaz? Mutazawwijatun sudah menikah. Oh gitu. Iya, kebalikan daripada lajang. Azabun. Azabun. Berarti ini dia sudah menikah gitu? Iya, dia sudah menikah. Oh, innaha mutazawwijatun. Sesungguhnya dia sudah menikah. Dia di sini mudzakkar atau muannats atau mukhrijah? Muannats Ustaz. Muannats, nah. Wasili, teruskan. Iya. Nahnu muslimuna. Jangan lupa angkanya. Oh, as-salis. Lala, sitta atau as-sadis. As-sadis. Nahnu muslimuna. Nah. Kami para muslim. Ya. Inna muslimuna. Inna muslimuna. Ya. Inna muslimuna. Pilihan kedua selain inna muslimuna. Selain inna muslimuna, innana. Iya. Terjemahkan. Sesungguhnya kami muslim, para muslim. Iya, sahih. Wasit. As-sabi gitu kan? As-sabi, nah, atau sabi'an. Nah. Atau labas sab'ah, kalau memang belum tahu angka urutan. Boleh pakai angka biasa sab'ah sementara ini. Sab'ah. Antunna mujtahidatun. Nah. Kalian bersungguh-sungguh. Kalian bersungguh-sungguh, ya. Kalian di sini laki-laki perempuan? Mujtahidatun. Antunna. Antunna ini muannats, Ustaz. Muannats. Terus. Ya. Inna kunna mujtahidatun. Inna kunna, sahih. Nah, sesungguhnya kalian bersungguh-sungguh. Nah. Samania. Nah. Kunna muslimatun. Kunna. Kami para kunna. Para wanita muslimah. Kunna. Mereka ya Ustaz. Mereka sahih. Kunna. Nah. Kunna muslimatun. Mereka para muslimah. Iya. Innahunna muslimatun. Nah. Sesungguhnya mereka para muslimah. Iya. Tis'ah. Anta rajulun ghaniyun. Nah. Engkau pedagang kaya. Sahih. Innaka rajulun ghaniyun. Sesungguhnya engkau pedagang kaya. Rajul, mana rajulun? Rajul, astagfirullah. Rajul lelaki gitu Ustaz. Iya, lelaki. Nah. Lelaki ya, tajir baru pedagang ya Ustaz. Sahih. Tajir pedagang, rajul laki-laki, sahih. Nah. Asyara. Anti zakiyatun, engkau pintar. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun, sahih. Ya Ustaz. Wasili, teruskan. Iya. Terjemahannya apa? Innaki zakiyatun. Sesungguhnya engkau pintar. Iya. Iya, ahsanti. Banyak yang tidak ada harakatnya di sini. Iya. Tapi Ummu Khadijah alhamdulillah dengan mudahnya membaca. Alhamdulillah. Masyaallah. Anti mumtazah. Bagus sekali. Iya. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Wabarakallahu fiik. Wafika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Khadijah di tebing tinggi. Barakallahu fiik ya Ummah. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Khadijah di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Masyaallah, masyaallah. Bagaimana haluk ya Umma Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, masyaallah. La'allaki daiman fi khair wa afiyah. Naam. Ummu dari awal Umma Abdullah? Iya Ustaz. Mohon diulang kembali at-tamrin ar-rabi'. Kata terputus sepertinya. Fadlallah Ummu Abdullah terputus sambungan teleponnya. Silakan Ummu bisa hubungi kembali di 0218236543. Juga bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV yang mungkin ingin bergabung dan mencoba untuk menjawab di latihan keempat halaman 7 ya, pembahasan kitab Durusulullah jilid yang kedua. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ummu Abdullah. Masyaallah, bisa kembali lagi masuk. Alhamdulillah Ummu Abdullah. Silakan, tafadhali. Iya, Ustaz. Tamrin Arabi. Iya. Khil inna jumari hati-hati. Awalan dua tajirun. Nah. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Iya. Sanian ana talibun. Inni talibun. Pilihan selain ini apa lagi, Ummu Abdullah? Nah, ini innani. Innani, nah. Innani talibun. Nah. Lanjut. Minayatani. Innahum minayabani. Naam. Rabian antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Bagus. Khamisan ia mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Naam. Dia telah nikah. Iya. Dari awal sudah tidak terjemahkan, tidak apa-apa, tidak terjemahkan. Lanjut saya terus sama Abdullah. Ya, Tadisan. Tadisan. Nahnu muslimuna. Innana muslimuna. Iya. Lanjut. Bian. Antuna mustahidatun. Nah. Inna kunna mustahidatun. Nah. Inna kunna. Jangan dipanjangkan nanya. Inna. Inna kunna mustahidatun. Nah. Jamil. Saminan. Hunna muslimatun. Inna hunna muslimatun. Nah. Pasian. Anta rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Nah. Ashiron, anta zakiyatun, innaka zakiyatun. Nah, iya. Innaka wala innaki, anti wala anta, Ummu Abdullah. Oh, anti sah. Anti zakiyatun, ada tamat juga malas. Anti zakiyatun, innaki zakiyatun. Iya sahih, ahsanti, iya. Jazakallahu khairan. Ya Umma Abdullah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallahu khairan Umma Abdullah. Ya, sudah sangat memahami dan latihan keempat sudah dapat dikerjakan dengan baik. Barakallahu fiikum. Dan kita berikan kesempatan. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Nah, alhamdulillah. Nah, dua penelpon sudah cukup untuk mengerjakan latihan keempat. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis di halaman berikutnya, yakni safha thamaniyah, halaman 8. Al-khamis juga tidak ada yang perlu dijawab. Perintahnya di sini iqra'il amthilatal atiyata. Nah. Iqra' bacalah al-amthilah, contoh-contoh al-atiyah berikut. Latihan kelima menjadi pondasi untuk mengerjakan latihan keenam. Jadi pahami dengan baik ikhwah. Awalan, yang pertama, lihat al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Bagaimana al-mudarrisu jadidun ya ikhwan? guru itu baru. Sekarang lihat di sebelah kirinya, innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Ada apa di yang sebelah kiri, ikhwan? Apa yang antum lihat di sebelah kiri? Ada tambahan inna atau wahid, itu yang pertama. Yang kedua, naam, di al-mudarrisu berubah menjadi al-mudarrisa. Al-mudarrisu yang tadinya marfu yakni berakhiran dhamma, sekarang innal mudarrisa jadi mansub berharakat fathah. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah, atau ringkasnya mansubun bil-fathah. Kenapa demikian? Karena ada inna. Harfu tawkid ini huruf yang fungsinya untuk menegaskan ini ketika masuk ke jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah, al-mudarrisu jadidun. Karena dimulai dengan kata benda. Alas katalik, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah sudah sering kita ulang-ulang dua definisi ini. Dan juga sudah pernah kita jelaskan al-mubtada dan al-khabar yang menjadi unsur pokok daripada al-jumlah al-ismiyah. Sudah pernah kita jelaskan. Masih ingat, ikhwan, mubtada dan khabar? Nanti akan dijelaskan sekali lagi insyaAllah. Di akhir latihan ke-6 akan kita jelaskan lagi insyaAllah. Nah, al-mudarrisu di situ mubtada. Isim yang pertama di jumlah ismiyah itu disebut mubtada. Jadidun, kata berikutnya, pelengkap daripada al-mubtada disebut al-khabar. Al-mudarrisu mubtada, jadidun khabar. Al-mudarrisu marfu', mubtada itu marfu', marfu' bidhammah, marfu' dan tanda-tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, tapi ketika masuk inna, lihat berubah. Al-mubtada di sini yang tadinya mubtada marfu', sekarang menjadi ismu inna. Mubtada berubah menjadi apa tadi? Ismu inna, isimnya inna sekarang. Jadi milik inna sekarang. Jadi seakan-akan al-mudarrisa itu miliknya inna. Maka disebut ismu inna. Isimnya inna. Jadi isim milik inna. Adapun jadidun yang tadinya khabar, khabarul mubtada, khabarnya mubtada, sekarang khabaru inna. Al-mudarrisa ismu inna, jadidun khabar inna. Faham tum? Yang tadinya mubtada jadi apa sekarang setelah masuk inna? Apa tadi? Khobar inna. La. Yang tadinya mubtada, yang mana yang mubtada? Al-mudarrisu. Mubtada ketika masuk inna, lihat perubahannya menjadi Mansub. Innal mudarrisa. Apa tadi istilahnya al-mudarrisa sekarang? Ismu inna. Sama-sama. Ismu inna. Ismu inna. Mubtada menjadi apa tadi? Ismu inna. Fokus, ikhwan. Ini sederhana sebenarnya. Butuh sedikit saja konsentrasi. Nah. Jadi, dun. Yang tadinya khabar mubtada, khabar milik mubtada, sekarang khabar inna jadidun. Nah, yang penting diperhatikan di sini ismu inna. Ismu inna yang tadinya mubtada marfu, sekarang ismu inna mansub. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Begitu pula contoh kedua. Sama-sama kita baca, ya ikhwan. Thanian. Thanian. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Nah, suara ana lebih keras, ana sendirian. Antum berdua suaranya hilang. Sekali lagi. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Masukkan inna, tafadhal. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata. Inna Fatimata tabibatun. Ahsant. Nah, ketika belum masuk inna, Fatimatu tabibatun itu mubtada dan khabar. Ada sekadalik? Ya. Mana mubtadanya? Fatimatu. Mubtada hukumnya marfu. Ada sekadalik? Ya. Dan tanda marfu'nya adalah dhammah. Tabibun sebagai apa? Khabar. Khabar mubtada. Khabar milik mubtada. Sekarang ketika masuk inna, inna Fatimata. Fatimata sekarang jadi apa? Apa tadi istilahnya? Jadi isim inna. Ismu inna. Isimnya? Inna. Mansub atau marfu? Mansub. Mansub. Dan tanda mansubnya adalah? Fathah. Al-Fathah. Tabibatun sekarang setelah masuk inna jadi apa? Khabar inna. Khabar inna. Fahim tum? Fahim. Kita ulang sekali lagi di nomor tiga. Sama-sama. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Apa artinya Hamidun mutazawwijun? Hamid telah beri. Hamid telah menikah. Hamid sebagai apa di situ? Hamidun mubtada. Mutazawwijun khabar. Khabar. Masukkan inna sekarang. Inna Hamidan mutazawwijun. Hamida wala Hamidan? Hamidan. Sekali lagi. Inna Hamidan. Inna Hamidan mutazawwijun. Ah, jangan terbolak-balik wawu sama zainya. Mutazaw. Mutazaw. Nah, sekali lagi. Inna Hamidan mutazawwijun. Ayo ikhwan. Ayo ikhwan. Inna Hamidan mutazawwijun. Bukan mutaja, mutazza, za. Zai. Mutazawwijun. Hah. Mutazawwijun. Nah. Ada zai, ada jim di akhir. Ya mutajawijun. Jangan begitu. Ada jimnya cuma satu di belakang. Jangan mutajawijun. Nah, khata hada. Mutazawijun. Nah. Hamidan sekarang jadi apa di sini? Isim inna. Apa? Isim inna. Mutazawijun. Khabar inna. Khabar inna. Begitu. Fahim tak? Fahim tu ma? InsyaAllah. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin as-sadis. Latihan ke-6 ini adalah latihan kelanjutan dari latihan ke-5. Antum paham latihan ke-5, maka insyaAllah latihan ke-6 mudah. Adkhil inna, masukkan inna ala jumalil atiyah ke dalam kalimat-kalimat berikut. Wadbit awakhir al-kalimat. Dan pastikan harokat akhir-akhir kata. Nah, tentukan harokat akhir-akhir daripada kata-kata yang ada di bawah. Baca dulu sebelum masuk inna, baru setelah itu masukkan inna. Kita coba nomor 1 dan nomor 2. Ikhwan Suryo. Tafadhal. Siapa nomor 1? Tafadhal ya akhil kirim. Al-awal. Naam. Ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Apa artinya ad-darsu sa'bun? Pelajaran mudah. Hah? Yakin? Sa'bun mudah? Sa'bun. Susah. Susah. Ad-darsu sa'bun. Sekali lagi, bagaimana terjemahannya? Pelajaran susah. Pelajaran itu pelajaran susah. Nah. Masukkan inna. Inna ad-darsa sa'bun. Inna darsa sa'bun. Terjemahkan. Sesungguhnya pelajaran itu susah. Nah, kita katakan la sahlun insyaallah. La. Ala sekadarik ya Abu Abdullah. Sahlun. Sahlun insyaallah. Nah, liman sahalallahu lah. Nah. Allah yusahil lakum jami'an insyaallah. Amin. Nah, jazakallah khair. Tsani, tafadhal. Ya Abu Asma. Wa sabirin, tafadhal. Tsani. As-sayyaratu jamilatun. Naam. Inna as-sayyarata jamilatun. Naam. Terjemahkan. Sesungguhnya mobil itu bagus. Mumtaz, mumtaz. Jazakallahu khairan. Ya Basma. Wa jazakallahu khairan. Naam. Kita beri kesempatan bagi ikhwah hadir rumah. Tafadhal ya Abu Abdullah. Nah, jazakallahu khair ikhwah dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 0218236543. Baik pendengar ikhwan ataupun akhwat pemirsa Radio TV di mana saja Anda berada, dan silakan dibuka di latihan yang ke-6 halaman 8 ya, halaman 8 jilid yang kedua. Baik, kita sapa peserta berikutnya. Halo. Tampaknya terputus. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk bergabung dan membaca latihan yang ada pada latihan yang ke-6 ya, soal-soal pada latihan yang ke-6, silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan inna ya, masih dalam pembahasan inna. Baik, halo. Halo, assalamualaikum kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Dengan Abu Ridho di Medan, Ustaz. Abu Ridho, Medan. Naam, Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sallam ya Abu Ridho. Kaifa haluk? Ahlan bikum. Bikhair, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru pertama kali telepon, Abu Ridho. Halo, Ustaz. Baru pertama kali menelepon? Iya, iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Naam, tenang saja. Tidak usah khawatir. Tenang saja. Naam, santai saja. Tidak usah khawatir. Siap, Abu Ridho? Ya, siap, Ustaz. Nah, ada bukunya antum? Ada, Ustaz. Baru beli, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan. Masuk ke Al-Thalith nomor 3 atau Salasah. Ya. Al-Thalith. Al-Qur'ana kitabullahi. Nah, Al-Qur'ana lah itu nanti setelah dimasukkan inna. Sekarang belum. Oh, iya. Nah. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam, sahih. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi, ya Allah. Al-Qur'anu sebagai apa di situ? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Naam, mubtada marfu'. Ada sekadalik? Bala, Ustaz. Bala. Terus, mana khabarnya? Kitabu, ya Allah. Kitabu. Naam. Allahi mudhafun. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Silakan masukkan inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi. Ahsant. Apa artinya innal Qur'ana kitabullahi? Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab Allah. Sadaqta ya akhi. Sahih. Rabi'an. Rabi'an. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Naam. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Naam. Apa artinya? Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Naam, ahsant. Ahsant. Teruskan. Khamisan. Khamisan. Aminatu qalibatun. Inna aminata talibatun. Naam. Sesungguhnya Aminah seorang siswi, Ustaz. Seorang siswi. Sedikit boleh anak tanya, Abu Ridho? Iya, Ustaz. Aminatu talibatun, apa ini awalnya, apa ini? Aminatu sebagai apa? Sebagai mubtada, Ustaz. Talibatun? Khabar, Ustaz. Khabar. Setelah masuk inna. Inna aminata, sekarang jadi apa? Mubtada. Jadi isim inna, Ustaz. Isim inna. Talibatun? Jadi khabar inna, Ustaz. Khabar inna. Ahsan, ahsan. Ya, cukup. Cukup ya, ya Abu Ridho, Masya Allah. Mumtaz, anta ahsan. Alhamdulillah. Anta pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Iya, tapi tak lama. Sudah lama, alhamdulillah. Masih ingat, alhamdulillah. Dengan begini antum jadi murojaah. Ya, Ustaz. Nah, ana tunggu telepon antum pekan depan insyaallah. Masyaallah, ya Ustaz, insyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akh Ridha, Abu Ridha di Medan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Nanti fursah tsaniya. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Abu Ridha, masih di latihan yang ke-6 ya, halaman 8 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid yang kedua. Baik, kita terima. Halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo. Silakan, akhi. Taip, nampaknya terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? dengan Umi Ida Pacitan. Masya Allah, Umi Ida. Umi Ida di Pacitan, Masya Allah. Tadi dari Sumatera sekarang ke Jawa lagi, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Umi Ida. Ahlan biku Ustaz. Masya Allah, dari awal Umi mengikuti kita? Iya, tapi sedikit terlambat ini tadi Ustaz. Terlambat, tapi paham ya latihan yang ke-6 barusan kita baca. Paham Insya Allah? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Lanjutkan, sadisan nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisan al-lughatul arabiyatu sahlatun. Masya Allah, sahih. Innal lughatal arabiyata sahlatun. Sekali lagi, innal lughatal arabiyata sahlatun. Sahih. Innal lughatal arabiyata sahlatun, sahih. Al-lughatu sebagai apa di situ Ummu sebelum masuk inna? Al-lughatu mubtada Ustaz. Mubtada. Mana khabarnya? Sahlatun. Sahlatun, sahih. Amin. Setelah masuk inna, innal lughata jadi apa inna. Ini? Isim inna, ahsan. Lanjut, teruskan. Naam. Sabian hadhihi sa'atu ghaliyatun. Naam. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun, sahih. Terjemahkan. Sesungguhnya jam ini mahal. Naam. Lanjut. Thaminan. Thaminan bilalun ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun, sahih. Apa artinya? Sesungguhnya Bilal itu orang kaya. Naam. Naam. Tasian. Tasian al-mudiru fil fasli. Innal mudiru fil fasli. Terjemahkan. Kepala sekolah itu berada di dalam kelas. Nah. Sesungguhnya kepala sekolah itu berada di dalam kelas. Ahsant. Mana khabarnya di sini? Al-mudiru fil fasli. Mana khabarnya Umu? Fil fasli Ustaz. Fil fasli, sahih. Nah. Harful jar fi dan isim yang majrur setelahnya itu dua-duanya adalah khabar. Kita nah. Sebut jar wa majrur khabar. Nah. Nah. Jar di sini maksudnya harful jar. Jar wa majrur. Wa majrur di sini maksudnya wa isim yang majrur itu. Nah, disingkat jarun wa majrurun. Faham ti? Ummu Ida? Nah, Ustaz. Nah. Terus terakhir. Al-ashir Ustaz. Ashiran. Naam, ashiran. Al-ma'u baridun. Innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Naam, terjemi. Sesungguhnya air itu dingin. Sesungguhnya air itu dingin. Sahih. Ahsanti. Nah, sepertinya mudah bagi Ummu Ida, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik Ummu Ida. Kita tunggu teleponnya pekan depan insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Ida. Ummu Ida di Pacitan, alhamdulillah telah bergabung dan alhamdulillah bisa menjawab dengan baik. Naam. Kita ulang sekali lagi. Naam, Ustaz. Untuk dua penelpon. Kita berikan kesempatan yang berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Masih di latihan yang sama, latihan ke-6, halaman 8, jilid yang ke-2. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana, akhi? Asep Saifullah di Tangerang. Pak Atayib, Asep Saifullah, baik. Naam, naam. Ahlan wa sahlan, Pak Asep Saifullah. Ahlan, Ustaz. Naam, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah, ana bikhair. Syukur ala sual ya akhir kirim. Al-Arabiyal Muyassara. Masya Allah, antum ikut. Ayyakallah Pak Asep, Masya Allah. Semoga lanjut terus sampai selesai. Al-Arabiyal Muyassara. Masya Allah. Tafadhal ya akhir kirim. Baca Pak Asep Saifullah, baca dari nomor 1. Ikut dari awal Pak Asep Saifullah. Anak ikut ini, baru masuk telepon dari tadi ini. Alhamdulillah. Sudah nyoba dari tadi ya, alhamdulillah. Silakan. Rabbul Wahid ad-darsu sa'bun. Naam. Inna ad-darsa sa'bun. Naam. Rabbul Thani as-sayyaratu jamilatun. Inna as-sayyarata jamilatun. Naam. Afwan, terjemahkan dulu. Ad-darsu sa'bun. Inna ad-darsu sa'bun apa artinya? Ad-darsu sa'bun, pelajaran itu sulit. Nah. Inna ad-darsu sa'bun, sungguhnya pelajaran itu sulit. Ya, terus. As-sayyaratu jamilatun, mobil itu bagus. Nah. Inna sayyarata jamilatun. Ahsant. Sungguhnya ahsant. Mobil itu bagus. Ahsant. Wasit. Wasit. Rukun salis, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an kitabnya Allah. Naam. Innal Qur'ana kitabullahi. Sungguhnya Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Naam. Muhammad s.a.w. adalah putusan Allah. Nah. Inna Muhammadan Rasulullah. Nah, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah. Sesungguhnya Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah. Nah. Satu lagi. Rabbul Hamis Aminatu Qalibatun. Aminah seorang pelajar. Aminah seorang pelajar. Nah. Nah. Inna Aminata Qalibatun. Naam. Sesungguhnya Aminah seorang pelajar. Naam, ahsan. Ahsanta ya Pak Asaf Saifullah. Jazakallahu khairan ya akhil karim. Barakallahu fi. Ana tunggu telepon antum ke depan insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Naam. Jazakallahu khair Pak Asaf. Barakallahu fi. Alhamdulillah telah terjawab dengan baik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon 0218236543. Masih di latihan yang ke-6 terkait dengan pembahasan inna yang masuk ke dalam mubtada dan khabar ya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fathia? Nah, Ustaz. Ahlan wa sahlan Ummu Fathia. Masyaallah. Assalamualaikum ya, Ustaz. Nah, masyaallah. Sepertinya didominasi Jawa Sumatera, Jawa Sumatera. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fathia. Ahlan bikum ya Ustaz. Nah. Tafadhali rakam as-sadis sampai al-ashir. Naam ya Ustaz. Nah, pelan-pelan Ustaz. Saja. Ummu Fathiyah, jangan terburu-buru. Ya Ustaz. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Nah. Bahasa Arab itu mudah. Nah, setuju? Ummu Fathiyah, bahasa Arab itu mudah. Ya Ustaz. Mudah bagi yang Allah mudahkan Ustaz. Naam, lima sahalallahu lak. Sahalallahu lak insyaallah. Sahalallahu lana jami'an. Allahumma amin. Innal lughata al-arabiyyata sahlatun. Naam. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Naam. As-sami' hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Sesungguhnya jam ini mahal. Naam. Astamin. Sebentar, ya. Ummu. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Inna hadhihi sa'ata. As-sa'ata di situ sebagai apa? Isim badal, beralif lam setelah kata tunjuk. Badal, badal. Badal, sahih. Jadi yang jadi isim inna yang mana? Ismul isyarah. Hadhihi. Hadihi. Naam. Hadihinya yang menjadi isim inna. Isim inna. Nah, nah, fahim ti? Ya, Ummu Fathiyah. Fahim ti, Ustaz. Nah, lanjut. As-samin Bilalun ghaniyun. Bilal kaya. Nah. Inna Bilalan ghaniyun. Sesungguhnya Bilal itu kaya. Naam. At-tasi' al-mudiru fil fasli. Bapak kepala sekolah itu di dalam kelas. Naam. Innal mudiro fil fasli. Naam. Sesungguhnya bapak kepala sekolah itu di dalam kelas. Naam. Setelah jadi innal mudiro fil fasli. Fil fasli sebagai apa di situ Ummu? Khabar Ustaz. Setelah masuk inna. Jadi? Setelah masuk khabar inna Ustaz. Khabar inna sahih. Bukan khabar saja tapi khabar. Nah. Khabar inna. Naam. Al-akhir, tafadhali. Al-ashir, al-ma'u baridun. Nah. Air itu dingin. Nah. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air itu dingin. Sesungguhnya air itu dingin. Ahsanti. Ahsanti ya Ummu Fathiyah. Jazakillahu khairan. Pak. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair mufatih di Aceh. Barakallahu fiik. Naam Ustaz. Nah, kita tutup pembahasan kita malam ini dengan mengingat kembali tentang jumlah ismiyah. Nah, minta ikhwan studio khususnya siap-siap menjawab. Apa itu jumlah ismiyah ya ikhwah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Nah, jumlah di sini bukan jumlah dalam bahasa kita, yakni bilangan, bukan. Jumlahnya, yakni bilangannya, bukan. Jumlah di sini artinya kalimat. Adapun al-kalimah, kata. Al-kalimah, kata. Nah, ini penting untuk diingat-ingat. Pondasi dasar dari buku Durusul Lughah ini, awal jilid pertamanya membahas ini. Isim dan jumlah ismiyah. Di sini di Adarsul Awal diingatkan kembali agar segar ingatan antum. Kemudian yang kedua, jumlah ismiyah terdiri dari dua unsur. Yang pertama apa disebut ya tadi? Mubtada. Mubtada. Yang kedua disebut? Khabar. Khabar. Di mana mubtada posisinya? Di awal. Hukum asal di awal. Khabar setelahnya sebagai pelengkap. Ada sikat tarik? Belum. Nah. Dan yang ketiga, mubtada dan khabar sama-sama marfu. Perlu diingat itu. Al-mubtada dan al-khabar sama-sama marfu. Dan yang kedua juga harus sama-sama dari sisi an-naw'. An-naw' ya'ani jenisnya, gendernya. Lihat, as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu mudhakkar atau mu'annath, ikhwan? Mu'annath. Lihat khabarnya. Jamilatun juga mu'annath. Harus begitu. Harus begitu. Mubtada dan khabar, kalau bukan mudhakkar, mudhakkar atau mu'annath, mu'annath. Dan ini kesamaan daripada mubtada dan khabar ada dua. Yang pertama apa tadi? Al-i'rab, harakat huruf terakhirnya. Sama-sama marfu, sama-sama dhammah. Yang kedua adalah sama-sama dari sisi jenisnya. Kemudian di pelajaran pertama jilid kedua ini kita mendapatkan kata inna. Inna sebagai apa tadi istilahnya? Sebagai mubtada. Inna sebagai mubtada? Isim. La. Sudah semakin malam semakin lupa ini. Inna sebagai penegas. Disebut taukid. Apa tadi Khan? Taukid. Apa itu taukid? Penegas. Nah, ini biasa digunakan dalam bahasa Arab. Biasa ini. Lihat, masuk inna masuk ke jumlah ismiyah menjadi inna sayyarata jamilatun. Dan tadi di sini lihat dengan jelas disebutkan di buku as-sayyarata sebagai isim inna, jamilatun sebagai khabar inna. Nah, semoga Allah berikan kemudahan buat semua. Amin. Jazakumullahu khairan sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, semoga antum sehat semua insyaAllah. Dan juga jazakumullahu khairan kepada para ikhwal akhwat yang menelepon pada malam ini. Semoga Allah berikan tambahan ilmu, tambahan amal saleh. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Dan dimasukkan ke dalam timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin. Rabbil Alamin. Ana kembalikan ke Abu Zuhri untuk menutup acara kita malam ini.